Tenggara, ia non natural, senyum mutiara. Anjo lele, jangan kau bele, nona bawa bom akan bunyi. Wey, ini nona apa tenggara, bikin muka marah, bikin tong sengsara. Muka suka cara, emosi naik darah, isi bagara, cakap di gedung bicara. Nona tambah manis kalau bajalan di kereta, tapi tambah sadis kalau beta masuk minta. Kata orang bacikan, mesti buka tikar, pancing suara tak lingkar di gitar. Ada nona, kakak sing marah, ini kakak ada baru keluar penjara. Ada nona, kakak sing parah, ini kakak ada baru belajar sejarah. Hey, hey, kakak rua, ancur lele, mulut tak rame. Hey, hey, kakak rua, ancur lele, mulut tak rame. Bahagia satu persatu, nona Ternate, cantik dan ratu. Ada banyak jabu dan sagu, nona Ternate di hati dan lagu. Tak bisa dokis, you have to like this. Kalau tak kikis, kulit padis. Angkat dia, bawa dia, rap de dia. Hey, wey! Kenapa? Jangan pernah kena dia, kau dibocok-bocok. Lagu tak kalau mau bikin, saya kena gacor. Nona jangan